طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا وعملا صالحا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبالسند المتصل إلى مصنف رحمه الله تعالى الإمام القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أداب العالم والمتعلم. نعم، وصلنا إلى قول مصنف رحمه الله تعالى باب الأداب السابع أن يحافظ على المندوبات الشرعية، ووصلنا إلى قول مصنف رحمه الله تعالى كان مالك رضي الله عنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني. نعم، الحمد لله kita bertemu kembali, berjumpa kembali pada sore hari ini untuk membahas kitab Tadhkiratus Sami fi Adabil Alim wal Mutakallim. Tadhkiratus Sami fi Adabil Alim wal Mutaallim. Kita telah sampai pada bab adab seorang alim terhadap dirinya sendiri. Adab seorang alim terhadap dirinya sendiri, dan kita telah sampai pada bab atau adab yang ketujuh, yaitu bab ayyuhafidha 'alal mandubat syar'iyyah. Ya, pada bab kali ini adab seorang alim terhadap dirinya sendiri, poin yang ketujuh atau adab yang ketujuh adalah hendaknya seorang alim senantiasa menjaga amal-amal yang berupa amalan sunnah, amalan-amalan nafilah yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang alim, dia tidak hanya mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang fardu, yang wajib saja. Namun, dia tidak puas dengan amalan-amalan yang fardu saja. Dia senantiasa menambah amalan-amalannya dengan amalan-amalan nafilah. Dia senantiasa menambah amalan-amalnya dengan amalan-amalan nafilah dibanding amalan-amalan di samping amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minggu kemarin kita jelaskan bahwasannya sebagian contoh amalan-amalan yang harus dikerjakan dan ditegakkan oleh seorang alim. Yang pertama, hendaknya dia mencurahkan perhatiannya kepada Al-Quran. Ya, Al-Quran. Maka Ibnu Jama'ah memberikan atau menempatkan amalan membaca Al-Quran dan mentadaburinya pada urutan pertama. Kemudian Ibnu Jama'ah melanjutkan dengan amalan-amalan hati, yaitu berzikir dengan lisan, ya, berdoa, mengingat Allah. Kemudian Setelah amalan hati, kemudian amalan perkataan, amalan qauli, kemudian Ibnu Jama'ah mencontohkan amalan-amalan jawari. Ya, seperti sholat, zakat, ya, haji, dan lain sebagainya. Dan terakhir, Ibnu Jama'ah menjelaskan salah satu amalan yang hendaknya dikerjakan oleh seorang alim, yaitu wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersalawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna mahabbatahu wa ijlalahu wa ta'dhimahu wajib, karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakannya adalah suatu perkara yang wajib. Wal adabu inda sama ismihi wa dhikri sunnatihi matlubun wa sunnatun. Ya. Karena salah satu adab ketika mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, yaitu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu merupakan suatu sunnah yang matlub, dianjurkan, sangat dianjurkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bahil man dhukirtu indahu ya falam yusalli alayya. Seorang yang bakhil, yang pelit adalah orang yang ketika disebutkan namaku di sisinya, mereka dia tidak bersalawat kepada aku, maksudnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seseorang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia membuktikan dengan perkataannya, membuktikan dengan sikapnya. Membuktikan dengan sikapnya yaitu dengan mengikuti sunnah-sunnahnya dan menjauhi perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan membuktikan dengan perkataannya yaitu dengan ikrar, mengakui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling terakhir, nabi yang dicintai, nabi yang mulia, dan juga salah satu bentuk mencintai, membuktikan kecintaan kita terhadap nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk perkataan adalah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disebut namanya. Maka di sini selanjutnya Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala membawakan asar-asar, beberapa asar dari para ulama atau salafus salih tentang bagaimana mereka mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak usah ditanya bagaimana mereka mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para salafus salih, mereka adalah orang yang paling bersemangat mengikuti, ya, meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini Ibnu Jama'ah menyebutkan asar-asar yang lebih khusus, yaitu bagaimana adab para salafus salih ketika mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka namanya saja, nama beliau saja mereka agungkan, mereka muliakan, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Ya. Maka asar yang pertama Ibnu Jama'ah bawakan dari Imam Al-Malik Ibnu Anas radhiyallahu anhu. Ya. Ibnu Jama'ah berkata, "Kana Malikun radhiyallahu anhu idza dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataghayyaru launuhu wa yanhani." Bahwasanya Malik, ya, di sini maksudnya adalah Malik ibnu Anas, ya, Malik ibnu Anas radhiyallahu anhu, idza dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika disebutkan di sisinya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yataghayyaru launuhu, ya, maka berubah raut wajahnya, berubah warna wajahnya, wa yanhani, kemudian tertunduk, ya, saking takutnya, ya, saking agungnya nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berubah merah wajahnya dan tertunduk, ya, tertunduk. Wa kana Ja'far ibn Muhammad. Nah, jadi Malik ibn Anas di sini ya, ketika disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menunjukkan keagungan, pengagungannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, raut wajahnya berubah, warna wajahnya berubah dan tertunduk. Saking besarnya pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Jamaah membawakan asar yang kedua, ya, wa kana Ja'far ibn Muhammad, ya, Ja'far ibn Muhammad adalah cucu Nabi. Ya, Ja'far ibn Muhammad adalah salah satu cucu Nabi atau cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Ya. Jadi keturunan Abi Talib, Ali bin Abi Talib, ya, keturunan Ali bin Abi Talib, ya. Jadi namanya adalah Ja'far ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Husain ibnu Ali ibnu Talib. Jadi Ja'far merupakan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ja'far bin Muhammad idza dzukiran Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu isfarra launuhu. Maka Ja'far ibnu Muhammad ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisinya, menguning wajahnya, ya, pucat wajahnya, ya, saking tingginya pengagungan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian asar yang ketiga Ibnu Jamaah bawakan dari Ibnu Al-Qasim, wa kana Ibnu Al-Qasim idza dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajiffa lisanuhu fi fihi haibatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Ibnu Qasim ketika disebut di sisinya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kering lisannya. Ya, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ya, saking besarnya takutnya penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yajiffu lisanuhu fi fihi. Ya, kering lisannya pada mulutnya. Haibatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena besarnya penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena besarnya penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah asar-asar yang dibawakan Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala yang menunjukkan betapa para ulama ussalaf, salafus salih, besarnya pengagungan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, namanya saja disebutkan, namanya saja di sisinya, maka terlihat betapa besar penghormatan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang tertunduk, ya, ada yang berubah warnanya, ada yang pucat wajahnya, ada yang kering lisannya, tidak bisa berucap apa-apa ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya ini menunjukkan besarnya penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu dijelaskan bahwasanya ini bukanlah merupakan amalan-amalan yang dituntut untuk dikerjakan. Ya, maksudnya disunnahkan untuk dikerjakan. Misalnya ketika kita disebut nama Nabi, kita harus pucat, tidak. Ya, maka yang diajarkan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika disebut nama Rasulullah SAW, kita bersalawat kepada Nabi SAW. Namun, asar-asar ini menunjukkan bahwasannya para ulama salaf sangat besar penghormatannya, sangat besar pengagungannya, sangat besar pemuliaannya terhadap Rasulullah SAW. Sampai-sampai lisannya pucat, lisannya keluh. Tidak bisa mengucap apalagi selain salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai wajahnya pucat. Sebagaimana kita ketika bertemu orang yang sangat kita hormati, misal, atau yang paling tinggi jabatannya, misal kita bertemu presiden misal, maka sangat wajar apabila wajah kita pucat, berkeringat, tidak bisa berucap. Itu hanya kepada presiden. Kepada presiden yang manusia biasa. Ya, bukan siapa-siapa. Apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat wajar sikap para ulama ussalaf, salafus salih ketika mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking besarnya penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika disebut namanya dia pucat. Tidak bisa berkata apa-apa. Keluh lisannya. Sudah tidak bisa berkata apa-apa, pucat wajahnya. Ya. Maka itulah bentuk pengagungan, besarnya pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yambagi idatal Quran. Ya, kemudian Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala memberikan tanbih, peringatan, ya, ketika menjelaskan bahwasanya amalan yang paling utama untuk dikerjakan yaitu amalan-amalan mandub, nafilah, yang paling pertama dikerjakan dan paling utama dikerjakan oleh seorang alim yaitu membaca Al-Quran. Maka setelahnya Ibnu Jama'ah memberikan tanbih, peringatan ya, tentang Al-Quran ini. Maka Ibnu Jama'ah berkata, wa yambagi idza tala Al-Quran ayyatafakkara fi ma'anihi. Ya. Yambagi idza tala Al-Quran, maka hendaknya seseorang ketika dia membaca Al-Quran ayyatafakkara fi ma'anihi, maka dia bertafakkur, merenungi, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya. Maka di sini Ibnu Jama'ah memberikan peringatan bahwasanya janganlah kita hanya menjadi orang yang hanya membaca Al-Quran saja. Walaupun membaca Al-Quran saja itu adalah berpahala, dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, apabila kita membaca satu huruf, dibalas dengan 10 kebaikan. Ya. Maka di sini, seorang alim hendaknya dia tidak hanya menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran. Ya. Walaupun membaca Al-Quran itu memiliki keutamaan tersendiri. Maka para ulama, ada yang khatam 7 hari, ada yang khatam 3 hari ketika bulan Ramadan, ada yang khatam 1 hari, dan lain sebagainya. Hanya khusus untuk tilawah saja. Namun tujuannya bukan itu. Maka jangan lupa, selain kita bertilawah, ya, membaca Al-Quran, maka kita juga harus merenungi makna-maknanya. Ya, maka apa manfaatnya Al-Quran ketika kita tidak merenungi maknanya? Ya. Maka semua sifat-sifat di Al-Quran itu, semua janji-janji yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Al-Quran adalah huda, ya, petunjuk, bisa memberikan hidayah kepada orang-orang, itu tidak akan bisa bermanfaat, tidak akan bisa berguna jika kita tidak memahami makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Maka makna dari tafakkur, ya, jadi di sini terdapat perbedaan antara ya tafakkur, ya, dengan ya tafakkur dan tadabbur. Ya, tafakkur dan tadabbur. Ya, apa perbedaannya? Perbedaan tafakkur dan tadabbur. Tafakkur biasanya digunakan untuk merenungi ayat-ayat kauniyah. Ya, ayat-ayat kauniyah. Seperti misalnya ya ketika Allah Subhanahu wa taala ya berfirman ya yukhrijus sama ya khalaqas samawati wal ardha fi sittati ayyamin. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan lain sebagainya. Allah menurunkan hujan. Ya Allah menjadikan hewan tunggangan. Allah menumbuhkan tumbuhan. Maka tafakkur itu khusus ayat-ayat kauniyah. Khusus ayat-ayat kauniyah. Yaitu ketika kita melihat alam, penciptaan langit, penciptaan alam semesta ini, ya betapa besarnya alam semesta ini, kita bertafakkur. Ya, bertafakkur bahwa ini bukti keberadaan Allah, bukti keesaan Allah, bukti kemuliaan Allah, bukti kekuatan Allah, dan lain sebagainya. Itu yang disebut tafakkur. Adapun tadabbur itu adalah memikirkan, merenungi secara umum. Ya, tadabbur itu lebih dalam lagi daripada tafakkur. Ya, ketika ada ayat misalnya, maka kita renungi makna ayat tersebut, tidak khusus ayat kauniyah. Tidak khusus ayat-ayat kauniyah saja. Ketika ada ya surat Al-Ikhlas misal kul huwallahu ahad, maka kita renungi tiap-tiap maknanya dari perkata. Ya, apa maksud ahad? Apa maksud as-samad dan lain sebagainya. Maka itu adalah tadabbur. Ya. Maka banyak sekali yang memerintahkan, ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk tadabbur ataupun tafakkur. Salah satunya adalah afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah engkau tidak mentadabburi Al-Qur'an atau dalam hatimu telah terkunci mati? Ya. Hatimu telah terkunci mati. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu dampak atau efek orang yang tidak mentadabburi Al-Qur'an adalah dikunci hatinya, sudah mati hatinya, tidak bisa mendapat petunjuk. Ya. Baik. Maka ini adalah perbedaan antara tafakkur dan tadabbur. Dua-duanya disunahkan untuk dilakukan. Ya. Maka tafakkur maupun tadabbur disyariatkan untuk dilakukan. Maka di sini Ibnu Jama'ah memberikan tanbih, peringatan bahwasanya tidaklah atau janganlah kita hanya bertilawah atau menyibukkan diri dengan tilawah saja, namun juga luangkan waktu kita untuk ya, mentadaburi, bertafakkur, memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami makna-makna Al-Quran, wa awamirihi wa nawahihi. Ya, dan juga kita juga harus merenungi, memikirkan, mentadabburi perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak hanya dengan makna-maknanya saja. Ya, kenapa Allah memerintahkan hal seperti ini? Kenapa Allah melarang hal-hal seperti ini? Misalnya kenapa Allah melarang meminum khamr misal? Ya. Karena Allah Taala berfirman, "Wa manafi'u wa manafi'u akbaru wa yas'alunaka 'anil khamri." Ya. Orang-orang bertanya tentang khamr. Nah, dan Allah Taala melanjutkan bahwasanya mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, sehingga kita merenungi ayat-ayat atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang diberitakan atau diperintahkan oleh dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah melarang hal seperti ini? Kenapa Allah memerintahkan hal-hal seperti ini? Wa wa'dihi wa wa'idihi. Dan juga kita harus merenungi, mentafakkuri, memikirkan ancaman-ancaman dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ya ketika memerintahkan sesuatu, Allah mengiringi hal tersebut dengan janji-janji. Ya. Menjanjikan surga. Ya. Dan setelahnya pasti Allah mengiringi dengan ancaman-ancaman. Ya, ancaman dengan neraka yang ya tidak padam, yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia, dan lain sebagainya. Maka kita mentadabburi hal-hal tersebut. Sehingga kita bisa memperoleh banyak faedah dari Al-Quran. Tidak hanya lewat saja. Wal wukuf inda hududihi. Dan kita senantiasa untuk ya, menepati ya batasan-batasan yang Allah tetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita berusaha untuk ya menepati ya, tidak melanggar batasan-batasan yang Allah tetapkan kepada kita. Wal yahdhar min nisyani ba'da hifdhihi. Nah, ini adalah tanbih yang kedua. Tanbih yang kedua, yang pertama bahwasanya kita tidak boleh hanya fokus untuk membaca saja. Namun sisihkan, luangkan waktu untuk mentadabburinya, mentafakkurinya, memikirkannya. Kemudian setelah itu Ibnu Jamaah memberikan peringatan yang kedua, yaitu bahwasanya bagi mereka yang menghafal Al-Qur'an, hendaklah dia tidak melupakan hafalannya. Wal yahdar. Ya, maka awas, perhatikan ya, bagi siap, janganlah engkau min nisyanihi ba'da hifdihi. Janganlah engkau melupakan hafalanmu setelah engkau menghafal Al-Qur'an atau ayat-ayat Al-Qur'an ini. Faqat warada fil akhbar an-nabawiyyah ma yasjuru an dalik. Maka telah banyak ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khabar-khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperingati akan hal tersebut. Yaitu memperingati bahwasanya kita tidak boleh melupakan ayat-ayat yang kita hafal. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam ya mereka yang melupakan ayat-ayat Al-Qur'an setelah mereka menghafalnya. Ya, kita baca catatan kaki. Ya, minha ma rawahu Abu Dawud ya, dan di antara hadis-hadis Nabi yang memperingati atau ancaman bagi siapa mereka yang melupakan ayat-ayat Al-Qur'an setelah menghafalnya, yaitu di antara hadis yang diriwayatkan oleh Dawud, Ahmad dan Ahmad wa ghairuhuma, dan selain keduanya min hadis Sa'd ibn Ubadah, dari hadis Sa'ad ibn Ubadah marfu'an, secara marfu'. Beliau berkata, ma min imri'in ya yaqra'ul qur'ana summa yansahu illa laki Allahu yaumal qiyamati ajdam. Ya. Sa'ad ibn Ubadah berkata, ya, ini yang berkata Sa'ad ibn Ubadah namun dihukumi marfu' oleh para ulama. Ya. Ya, munqati', hadisnya munqati' namun dihukumi marfu'. Ya, beliau berkata, ma min imri'in siapa orang-orang yang yaqra'ul Qur'ana, ya mereka membaca Al-Qur'an, maksudnya menghafal Al-Qur'an, summa yansahu illa lakiyallaha yaumal qiyamati ajdam. Kemudian dia melupakan hafalan Al-Qur'an tersebut, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak dengan keadaan kusta atau lepra. Ya, maka ini ancaman bagi mereka yang melupakan hafalan Al-Qur'an setelah menghafalnya. Dia akan datang pada hari kiamat kelak dengan dalam keadaan kulitnya berpenyakit kusta, ya, berpenyakit lepra, buruk rupa. Ya, intinya buruk rupa. Walafdu li Abi Daud wa isnaduhu dhaifun jiddan. Ya, lafadznya merupakan lafadz dari Abu Daud. Beliau berkata, isnaduhu dhaif jiddan. Ya. Nah, sanadnya adalah lemah, sangat lemah. Namun ini hanya untuk penguat saja, ya, penguat, tidak untuk sandaran. Ya, kita bacakan hadis-hadis ini untuk peringatan saja sebagai ya, bentuk ya, terghib, ya, atau ya, peringatan kepada mereka yang merupakan hafalan Al-Qur'an, tahdib wa targhib. Naam. Tayyib. Wa rawa Abu Dawud, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi dan Tirmidzi wa ghairuhuma, dan selainnya min hadis Anas bin Malik. Dari hadis Anas bin Malik secara marfu' juga beliau berkata, "Uridat 'alayya dunuba ummati." Ya, ditampilkan kepadaku dosa-dosa para hambaku. Ya, nanti jadi pada hari kiamat kelak, nanti Rasulullah SAW akan ditampilkan padanya dosa-dosa umatnya. Falam ara dhanban a'dhamu min suratin minal Qur'an au ayatin utiha rajulun summa nasiha. Maka aku tidak melihat satu dosa yang lebih besar, yang lebih besar dosanya, yang paling besar dosanya dari mereka yang diberikan satu surat atau satu ayat, maksudnya menghafal satu surat kemudian atau satu ayat, summa nasiha, kemudian dia melupakannya. Ya, maka Rasulullah SAW ketika diperlihatkan dosa-dosa umatnya pada hari kiamat kelak, maka Rasulullah SAW melihat ada suatu dosa yang sangat besar. Tidak ada yang lebih besar dosanya daripada dosa ini. Apa itu? Yaitu mereka yang menghafal satu surat atau satu ayat dari Al-Quran, kemudian melupakannya. Ya, namun di sini dijelaskan, wa isnaduhu do'if. Sanadnya adalah do'if. Wa fil bab atharun anis salaf. Dan dalam masalah ini banyak asar-asar dari para salaf. Ya, tadi disebutkan hadis-hadis yang munqati tapi dihukumi marfu dari para sahabah. Setelah itu di sini muhakkik menjelaskan atau menyebutkan asar-asar. Ya, asar-asar dari para ulama salafus salih. Minha ma rawahu Abu Ubaid. Ya, salah satunya apa yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid fi Fadha'il Quran dalam kitabnya Fadha'il Quran. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala, dia berkata, inni la'amqutul qari'u, ya, inni la'amqutul qari'a an arahu saminan nasiyan lil Qur'an. Ya, bahwa ibnu Mas'ud berkata, ya, ibnu Mas'ud berkata, ya, sahabat ibnu Mas'ud berkata, saya sangat marah, ya, sangat, saya benar-benar sangat marah kepada mereka, yaitu qari, orang yang menghafal Quran, ketika saya melihatnya dia dalam keadaan gemuk. Ya, dalam keadaan gemuk, kemudian selain itu dia dalam keadaan melupakan Al-Quran. Maksudnya apa? Ya, maka maksudnya adalah Ibnu Abbas, maksudnya Abdullah Ibnu Mas'ud, maksud saya Abdullah Ibnu Mas'ud. Abdullah Ibnu Mas'ud ini sangat benci ketika melihat seorang qari penghafal Quran dalam keadaan gemuk. Ya. Kenapa? Karena orang yang gemuk itu tanda, salah satu tanda orang yang banyak makan. Ya, orang yang banyak makan. Orang yang banyak makan atau ketika seseorang banyak makan, ini menunjukkan bahwasanya dia menjadi orang yang malas. Salah satu penyebab orang malas adalah dia adalah banyak makan. Ketika dia banyak makan, akhirnya dia ngantuk, malas, ya, sehingga menjadi gendut. Sehingga ketika malas, menjadi malas, ngantuk, dia melupakan, ya, atau lalai dari muraja'ah, lalai dari menghafal Quran, lalai dari mengingat-ingat membaca Al-Quran. Ya, maka Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud ini benci terhadap orang yang gemuk. Karena itu adalah tanda dia malas-malesan. Malas-malesan. Ya, sebabnya sehingga banyak makan ini menyebabkan dia melupakan Al-Quran. Melalaikan Al-Quran. Wa qala Ibnu Sirin, fil ladhi yansa Al-Quran. Ibnu Sirin berkata di tentang siapa-siapa saja yang melupakan Al-Quran, ya. Jadi Ibnu Sirin ini berkata tentang orang yang melupakan Al-Quran. Beliau berkata, kanu yakrahunahu wa yakuluna fihi qawlan syadidan. Ya. Kanu maksudnya para sahabat, mereka para sahabat yakrahunahu, yang sangat membenci hal itu, yaitu orang yang melupakan hafalan Al-Qurannya. Wa yakuluna fihi qawlan syadidan, dan mereka mengingkari, ya, sangat sangat marah sekali, sangat mengingkari bagi mereka yang melupakan Al-Quran ini dengan qawlan syadidan, dengan perkataan yang keras. Ya, sangat keras sekali perkataan mereka, peringatan mereka bagi orang-orang yang melupakan Al-Quran ketika dia telah menghafalkannya. Ya, maka para sahabat dahulu sangat besar, ya, sangat besar kemarahannya, sangat besar perhatiannya, ya, sangat besar bencinya, kebenciannya kepada mereka yang telah menghafal Al-Quran kemudian melupakan hal tersebut, melupakan Al-Quran. Wadzakarahu al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fathhi wa Sahihi. Maka asar-asar ini semuanya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Fath, Fathul Bari. Ya, Fathul Bari. Ammal ahadits marfu'ah, ya. Adapun hadis-hadis yang marfu', ya, maka setelah sebelumnya disebutkan hadis-hadis yang mungkoti tapi dihukumi marfu, kemudian dibawakan asar-asar, maka setelah itu ya disebutkan hadis-hadis yang marfu yang tersambung terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ammal ahadis al-marfu'ah fa akhrajal Bukhari wa Muslim. Adapun hadis-hadis yang marfu, maka dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim min hadis Abdullah bin Mas'ud, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Ibnu Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, bi'sama li ahadihim ay yaqula nasitu ayatan kaita wa kaita bal huwa nussi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sangat jelek, ya, sangat jelek, ya, tercelalah bagi mereka yang berkata, nasitu ayatan kita wa kita, kaita wa kaita. Saya lupa ayat ini dan ini. Ya. Maka tercelakalah mereka orang yang mengatakan saya lupa suatu ayat. Bal huwa nussi. Ya. Maka katakanlah, saya dilupakan. Saya dibuat lupa. Ya. Maka di sini maksudnya adalah janganlah dia mengatakan saya lupa ayat ini. Saya lupa misal surat Al-Kausar misal. Saya lupa surat Al-Kausar. Jangan. Jangan dia mengatakan tersebut. Namun katakanlah saya dibuat lupa oleh Allah surat ini. Ya, apa maksudnya? Apa beda perkataan pertama dan perkataan kedua? Maka Al-Qadhi'iyat, Imam Al-Qadhi'iyat menjelaskan hal tersebut dalam kitabnya Ikmalul Muallim. Ay bi'sal hali haluman hafidhul Qur'an wa ghafala anhu hatta nasihu wa sara yaqul nasitu. Ya, maksudnya apa? Yaitu seburuk-buruk keadaan, yaitu keadaan seorang yang menghafal Al-Qur'an, dia menghafal Al-Qur'an kemudian wa ghafala anhu, dia lalai akan Al-Qur'an tersebut. Hatta nasihu wa sara yaqul nasitu. Sampai-sampai dia lupa akan ayat tersebut sehingga dia mengatakan saya lupa. Ya, maka perkataan nasitu, saya lupa ini dibawa terhadap makna bahwasanya dia itu melalaikan Al-Qur'an. Dia sibuk dengan banyak hal sehingga tidak memberikan waktunya terhadap Al-Qur'an sampai dia lupa. Maka ini dihukumi oleh Rasulullah SAW sebagai seburuk-buruk keadaan, ya, seburuk-buruk orang, ya, karena dia sibuk dengan banyak hal dan melupakan Al-Quran, lalai akan muraja'ah dan lain sebagainya, sehingga dia mengatakan nasitu. Adapun perkataan nusya, saya dibuat lupa, ya, wa huwa lam yamsahu min qibli nafsihi, ya. Perkataan nasitu ini, ya, dia tidak lupa disebabkan dirinya sendiri. Ya, maksudnya dia sudah, misal ya, dia sudah berusaha muraja'ah, membaca Al-Qur'an tiap hari, tiap waktu. Ya. siang malam dia baca Al-Quran, dia muraja'ah. Namun suatu ketika dia lupa. Ya, dia lupa. Maka ini tidak dicela. Maka tidak dicela. Karena dia lupa, ya karena diri sendiri. Dia dibuat lupa. Adapun yang dicela adalah, ya ketika dia melalai atau lalai dari Al-Quran. Dia menghafal Al-Quran, kemudian dia lalai. Tidak muraja'ah, tidak memberikan waktunya terhadap Al-Quran. Tidak membaca Al-Quran siang dan malam. Maka ini ya yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma ansahu Allah taala uqubatan lahu ala ghaflatihi anhu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum orang ini yang lalai ini dengan ya membuatnya lupa terhadap Al-Qur'an tersebut karena kelalaiannya terhadap Al-Qur'an. Maka perkataan nasitu, saya lupa, ini tidak boleh diucapkan. Maksudnya adalah perkataan ini dibawa ke dalam atau kepada siapa saja mereka yang telah menghafal Al-Quran, kemudian dia tidak memberikan waktunya terhadap Al-Quran, ya, dia lalai terhadap Al-Quran sehingga dia lupa. Maka ini sangat dicela. Ya, adapun perkataan nussi, saya dibuat lupa. Bedanya, orang yang dibuat lupa adalah dia telah mencurahkan waktunya terhadap Al-Quran. Dia membaca Al-Quran pagi dan malam. Dia memuraja'ah, mengulang-ulang hafalannya. Namun, suatu saat dia lupa. Maka ini makna dari nussi, dia dibuat lupa. Ya, karena dia tidak lupa sebab kelalaiannya. Namun, qadarullah dia lupa. Dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah maksud dari hadis tersebut. Taib. Enam. Taib. Mungkin sampai di sini pembahasan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.